Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki bab yang baru, pembahasan yang berikutnya yang berjudul Wujubul Imani bi anna Allah fawqas samawati mustawin ala arshihi wa annahu ma'a khalqihi bi ilmihi. Wajibnya beriman bahwasanya Allah di atas langit, mustawin ala arshihi, beristiwa di atas arshnya, wa annahu ma'a khalqihi bi'ilmi, dan juga wajibnya beriman bahwasanya Allah bersama dengan makhluknya yaitu dengan ilmunya, bahwasanya Allah menyertai makhluknya dengan ilmunya subhanahu wa ta'ala. Kita akan baca matan ucapan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, waqad dakhala fima dhakarnahu minal imani billah, dan telah masuk ke dalam apa yang telah kita sebutkan dari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu bima akhbarallahu bihi fi kitabihi, beriman dengan apa yang telah Allah beritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Jadi beliau mengulang kembali apa yang telah disebutkan pada pembahasan-pembahasan yang telah lalu, di mana telah disebutkan tentang bentuk-bentuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalam al-imanu billah, termasuk di antara keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah beriman dengan apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran, wa tawatar an rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada berita-berita yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ajma'a alaihi salaful ummah, dan juga beriman kepada apa yang telah menjadi kesepakatan dari salaful ummah, apa yang telah menjadi kesepakatan dari para pendahulu umat ini. Min annahu subhanahu fawqa samawatihi ala arshih, bahwasanya dia yaitu Allah subhanahu di atas langit, beristiwa di atas arshnya, ba'inun min khalqih, terpisah dari makhluknya, terpisah dari makhluknya. Wahuwa subhanahu ma'ahum aynama kanu, Dan bersama dengan itu dia, Allah subhanahu wa ta'ala, bersama dengan mereka, bersama dengan para makhluknya dimanapun mereka berada. Ya'lamu ma hum amilun. Allah maha mengetahui apa yang mereka amalkan, apa yang mereka perbuat. Jadi pembahasan kita pada bab ini adalah terkait dengan ulumullah, kemahatinggian Allah, dan istiwa'uhu ala arsyih. Bahasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Hal ini, kemahatinggian Allah dan istiwa'nya Allah di atas arsy, tidak menafikan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan makhluknya. Ini yang hendak ditakrir di dalam pembahasan ini. Yang hendak ditetapkan di dalam pembahasan ini, itu keimanan terkait ululullah, kemahatinggian Allah, kemudian istiwa'nya Allah di atas arsy, kemudian hal itu tidak bertentangan bahwasanya Allah bersama dengan makhluknya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akidah ini dikuatkan di dalam Al-Quran. Dalil terkait dengan akidah ini ditegaskan di dalam Al-Quran yang pertama, kemudian ditegaskan pula di dalam sunnah-sunnah Rasul yang mutawatirah. Begitu pula dalil yang ketiga ditegaskan di dalam ijma'ul ummah, kesepakatan umat. Sehingga hal ini adalah perkara yang tetap di dalam agama, didukung dengan tiga dalil, ya, Al-Kitab, Was-Sunnah, Wal-Ijma', sehingga sangat kuat. Tidak ada ruang atau celah untuk mengingkari akidah ini, kecuali orang-orang yang menyimpang atau orang-orang yang terkena syubhat, ya. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah kama jama'a baina dhalika fi qawlihi, sebagaimana Allah menggabungkan di antara itu semua di dalam firman-Nya, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari atau 6 masa. Thumma istawa 'alal arsy, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Dari penggalan ayat ini ditetapkan darinya apa? Sifat al-istiwa. Thumma istawa 'alal arsy. Ya, dengan tegas di sini disebutkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah Maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dan Allah Maha mengetahui pula segala sesuatu yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat atas apa yang kalian amalkan. Di sini sangat jelas ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam satu ayat ini, yaitu surat Al-Hadid ayat yang keempat, ditetapkan padanya beberapa sifat Allah, yang tentunya beberapa sifat ini tidak saling bertentangan. Yang pertama sifat istiwa alal arsy. Istiwa alal arsy, yang itu yaqtadi, konsekuensinya adalah menetapkan kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya. Kenapa? Karena arsy adalah makhluk yang tertinggi. Atap dari makhluk adalah arsy. Maka ketika kita menetapkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy, maka konsekuensinya adalah kita menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Kemudian sifat berikutnya yang ditetapkan di dalam ayat ini adalah sifat al-ilm. Bahwasanya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Yang masuk ke dalam bumi, yang keluar darinya, yang turun dari langit, yang naik kepadanya, Allah maha tahu itu semua. Kemudian sifat yang berikutnya adalah sifat al-ma'iyah. Kebersamaan Allah dengan makhluknya. Yaitu pada penggalan ayat apa? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Penetapan sifat al-ma'iyah. Ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir ayat ditegaskan sekali lagi sifat al-ilm. Sifat ilmu bagi Allah, kemahatauan Allah subhanahu wa ta'ala terkait segala sesuatu. Wallahu bima ta'amaluna basir. Dan juga sifat al-basar, bahwasanya Allah maha melihat segala sesuatu. Sehingga di sini tidak bertentangan ketika kita menetapkan Allah beristiwa di atas arsy, Allah maha tinggi zatnya di atas arsy. Bersama dengan itu kita juga menetapkan bahwasanya Allah bersama dengan makhluknya. Sehingga hal ini juga menunjukkan ketika kita menetapkan bahwasanya Allah bersama dengan makhluknya, kita menetapkan sifat ma'iyah bagi Allah, tidak berkonsekuensi bahwasanya zat Allah menyatu dengan makhluk. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian ahlul dolal. Ahlul iltihad, ya. Orang-orang yang berpemahaman rusak, ittihadiyah atau al-hululiyah, meyakini bahwasanya zat Allah menyatu dengan makhluk. Karena mereka juga berdalil dengan ayat ini. Berdalil untuk memperkuat akidah rusak mereka dengan penggalan ayat ini. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Loh, berarti Allah bersama kita dimanapun kita berada. Berarti zat Allah bersama kita. Subhanallah. Iyadan billah. Ini mereka membangun akidah rusak mereka dengan ayat ini, tapi dengan pemahaman yang keliru. Pemahaman yang tidak didukung atau tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka memahami ayat ini didasarkan karena hawa nafsu mereka yang menyimpang. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Menetapkan kemahatinggian Allah di atas makhluknya, menetapkan Allah beristiwa di atas arsy, demikian bersamaan dengan itu juga menetapkan bahwasanya Allah bersama dengan makhluknya dimanapun makhluknya berada. Ya. Naam. Mafhum sampai sini? Naam. Qala rahimahullahu ta'ala wa laisa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalqi. Dan tidaklah firman Allah, penggalan ayat wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian, tidaklah maknanya bahwasanya Allah bercampur dengan makhluk. Zat Allah ada yang menyatu atau bercampur dengan makhluk. Tidak demikian pemahamannya. Fa inna hadza la tujibuhu al-lughah. Karena pemahaman yang demikian ini tidak didukung dengan kaidah bahasa. Kaidah bahasa Arab pun tidak mendukung pemahaman yang rusak seperti ini. Demikian nuskhah yang ada di kitab kita, ya. Di nuskhah yang lain ada tambahan lafaz, ya. Fa inna hadza la tujibuhu al-lughah wa huwa khilafu ma ajma'a 'alayhi salaful ummah wa khilafu ma fatara Allahu 'alayhi al-khalqa. Di tempat antum ada? Enggak ada. Itu tambahan di sebagian nuskhah yang lain ada tambahan lafaz demikian, ya. Fa inna hadza, kalau ada yang kurang bisa ditambahkan. Fa inna hadza la tujibuhu al-lughah. Karena sungguhnya yang demikian ini, pemahaman yang seperti ini tidak didukung dengan kaidah bahasa. wa huwa khilafu ma ajma'a 'alaihi salaful ummah, dan hal itu, yaitu pemahaman yang seperti itu, menyelisihi kesepakatan atau ijma' salaful ummah. Wa khilafu ma fatarallahu 'alaihi al-khalqa, dan menyelisihi fitrah yang telah Allah jadikan bagi makhluknya. Ya, karena sebagaimana yang ditegaskan di awal, bahasanya Allah terpisah dari makhluknya, dan Allah tidak bercampur dengan makhluk, itu ijma' salaf, kesepakatan umat. Tidak ada satu ulama pun yang menyatakan bahasanya zat Allah bercampur dengan makhluk. Sehingga jika ada orang yang memahami dari ayat ini, wa huwa ma'akum aynama kuntum, memahami bahwasanya zat Allah ada yang bercampur dengan makhluk, maka dia telah menyelisihi ijma'. Begitu pula fitrah. Fitrah manusia menolak hal itu, mengingkari hal itu. Kalau sampai ada yang meyakini bahwasanya zat Allah ada yang bercampur dengan makhluk, sebenarnya hati kecilnya mengingkari, fitrahnya mengingkari. Karena yang demikian itu menunjukkan atau berkonsekuensi bahwasanya zat Allah, ya, atau Allah memiliki kekurangan, aib, karena bercampur dengan makhluk yang lemah dan penuh dengan kekurangan. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah bal al-qamar. Beliau memberikan contoh secara bahasa bahwasanya ma'iyah, ketika suatu benda bersama dengan benda yang lain, tidak mengharuskan kedua benda itu bersatu zatnya atau bercampur. Ya, sebenarnya kita juga paham yang demikian ini. Ada dua orang berjalan. Apakah mengharuskan dua orang itu ada yang zatnya yang satu dengan zat yang lain bercampur? Tidak harus. Ya. Beliau memberikan contoh yang lain, yang lebih gamblang. Bal al-qamar ayatun min ayatillahi min asghari makhluqatihi. Bulan, al-qamar, yaitu bulan, adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan diantara makhluk-makhluknya yang kecil. Ya. Bulan itu diantara makhluk-makhluk Allah yang kecil dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang besar. Matahari, langit, ya, bumi, arsh, dan sebagainya. Wa huwa mawdu'un fis sama. Bulan itu terletak di langit. Wa huwa ma'al musafir wa ghairil musafir aina makana. Bulan letaknya di langit. Ketika malam hari kita bisa melihat bulan bersinar. Terlebih lagi jika di bulan purnama, di tengah bulan, ya, kita lihat sinarnya sempurna, bulat sempurna. Maka ketika malam hari ada musafir, orang yang sedang di tengah perjalanan, berjalan di dalam safarnya dalam keadaan bulan di atas kepalanya di langit, ya, maka kita katakan bahwasanya ketika itu bulan bersama musafir yang sedang berjalan. Begitu pula bulan yang letaknya di langit bersinar, itu juga bersama ghairul musafir, orang yang tidak safar pun bisa dikatakan demikian. Ketika malam hari ada orang berjalan, ya, di bawah sinar rembulan, bisa kita katakan bulan bersama dengan orang yang berjalan itu dimanapun dia berada, selama masih terlihat bulan tersebut. Wa huwa subhanahu fawqa arsyih. Ya, jadi maksud beliau ketika menyampaikan contoh ini, ketika dikatakan bahwasanya bulan, ya, misalnya ada orang mengatakan aku berjalan di malam hari bersama rembulan. Kalau dalam bahasa Arab, ya, biasa orang mengatakan, orang Arab mengatakan sirtu ma'al qamar. Aku berjalan bersama rembulan. Ya, sirtu ma'a al-qamar. Aku berjalan bersama rembulan. Berarti menunjukkan apa kalimat tersebut? Kebersamaan antara orang yang mengucapkan dengan bulan. Apakah mengharuskan bulan dan orang tersebut menyatu zatnya? Tidak. Bulan tinggi di langit, dia berada di bumi berjalan. Tapi dia mengatakan sirtu ma'al qamar, aku berjalan bersama rembulan di malam hari. Tidak mengharuskan ada zat bulan yang menyatu dengan orang tersebut. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala a'zam min dzalik. Ya. Wa huwa subhanahu fawqa arsyih. Allah berada di atas arsy-Nya. Ya. Maka ketika kita mengatakan Allah bersama makhluk-Nya. Ya. Allah bersama makhluk-Nya tidak mengharuskan ada zat Allah yang menyatu atau bercampur dengan makhluk. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Yang demikian ini logika dan akal sehat yang seperti ini. Ya. Ditunjukkan atau di sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Sehingga ketika Ahlus Sunnah menetapkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah, tidak berkonsekuensi al-hulul atau ittihad, menyatunya zat Allah dengan makhluk, ini tidak bertentangan dengan kaidah bahasa. Bahkan didukung dengan kaidah-kaidah bahasa yang ada. Justru sebaliknya, ketika ada orang yang memahami bahwasanya ayat wa huwa ma'akum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, mengharuskan bahwasanya zat Allah ada yang bercampur atau menyatu dengan makhluk, ini menunjukkan bahwasanya dia tidak memahami bahasa Arab. Tidak memahami kaidah-kaidah bahasa Arab, alias jahil. Jahil ketika memahami ayat. Qala rahimahullahu ta'ala, wa huwa subhanahu fawqa arsyih, dan dia Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya, raqibun ala khalqihi, maha mengawasi makhluk-Nya, muhaiminun alaihim, muttaliun alaihim, senantiasa mengawasi mereka, mengawasi makhluk-Nya dan menjaga mereka, ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi, dan dari makna-makna yang lain terkait dengan rububiyah. Qala rahimahullah, wa kullu hadzal kalam alladhi dzakarahu Allah min annahu fawqal arsy wa annahu ma'ana haqqun ala haqiqatihi. Semua apa yang telah diucapkan tadi, ya, apa yang telah dijelaskan di atas, akidah yang telah disebutkan di atas tadi, yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah di atas arsy dan Allah bersama dengan kita, makhluk-Nya, ini haqqun ala haqiqatihi. Ini hak, benar adanya, sesuai dengan hakikatnya, tanpa perlu ditakwil. Tanpa perlu ditakwil. La yahtaju ila tahrif. Tidak perlu kepada tahrif, ya, diubah-ubah. Ya. Di sana ada yang melakukan tahrif terkait dengan sifat istiwa atau sifat al-ulu atau sifat al-ma'iyah. Di sana ada orang-orang yang mentahrif, misalnya istawa ditahrif menjadi istaula, sebagaimana yang telah pernah kita sebutkan. Ketika menetapkan sifat al-ulu, al-sunnah wal-jamah menetapkan bahwasanya kemahatinggian Allah itu terkait baik dengan uluwul manzilah, begitu pula dengan uluwul dzat. Ketinggian, kemahatinggian kedudukan Allah dan juga kemahatinggian dzat Allah. Al-Sunnah menetapkan kedua hal ini. Baik kemahatinggian Allah yang sifatnya maknawi, begitu pula kemahatinggian Allah yang sifatnya, ya, yang terkait dengan dzat Allah. Dzat Allah juga maha tinggi. Berbeda dengan ahlul dhalal. Semua ahlul dhalal sepakat bahwasanya Allah maha tinggi kedudukan-Nya. Ini yang penting kita pahami. Akan tetapi, ahlus sunnah wal jamaah memiliki keistimewaan dibandingkan ahlul dhalal yang lain, yaitu apa? Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan kemahatinggian zat Allah. Ini yang diingkari oleh sebagian kelompok yang menyimpang. Mereka meyakini Allah maha tinggi kedudukan-Nya, maha tinggi kekuasaan-Nya, maha tinggi, ya, semua sifat Allah yang terkait dengan maknawi, sifat-sifat maknawi. Kalau sudah berbicara masalah zat, mereka mengingkari. Tidak mau menetapkan bahwasanya zat Allah maha tinggi di atas arsy. Ini titik perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul dolal. Itu menetapkan kemahatinggian zat Allah di atas seluruh makhluk-Nya. La yahtaju ila tahrifin. tidak butuh kepada tahrif. Walakin yusan anil dhunun al-kadhibah, akan tapi yang wajib adalah menjaga atau menghindari bentuk-bentuk persangkaan yang dusta. Mithlu ayyudhan anna zahira qawlihi fis sama, misalnya kita harus menghindari persangkaan yang batil bahwasanya zahir dari ucapan Allah fis sama, zahir dari firman Allah fis sama, annas sama tudhilluhu au tuqilluhu, bahwasanya langit, ya ketika kita menetapkan bahwasanya Allah fis sama, Allah berada di atas langit, jangan sampai kita menyangka bahwasanya langit itu menaungi Allah atau langit itu menopang atau ya menopang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah persangkaan yang keliru, persangkaan yang batil, ya. Wa hadza batilun bi ijma'i ahli al-ilm wal iman. Ini adalah persangkaan yang batil berdasarkan kesepakatan ahlul ilm dan ahlul iman. Fa innallaha qad wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Karena sungguhnya Allah kursinya, kursi Allah itu luasnya seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas dibandingkan langit dan bumi. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yumsiku as-samawati wal ardu an tazula. Ini lafaz ayat di dalam Al-Qur'an. Innallaha yumsiku as-samawati wal ardu an tazula. Sesungguhnya Allah memegang, menahan langit dan bumi agar jangan sampai runtuh. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Jika langit dan bumi itu runtuh, tidak ada yang bisa menahan keduanya siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin zat yang menahan langit dan bumi agar jangan sampai runtuh butuh kepada langit? Langit yang menaunginya, langit yang menopangnya, tentunya ini adalah ya tidak sesuai dengan ayat yang barusan kita baca di dalam surat Fatir ayat yang ke-41. Dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, wa yumsiku as-samaa'a min an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznihi. Dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-65, dan Allah menahan langit agar jangan sampai runtuh menimpa bumi kecuali dengan izinnya. Dan dalam ayat yang lain dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-25, Allah taala berfirman, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah langit dan bumi tegak dengan perintahnya. Sehingga langit dan bumi itulah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Bukan Allah yang butuh kepada langit atau butuh kepada bumi, atau langit yang menopangnya atau langit yang menaunginya. Ini tentunya adalah persangkaan yang batil. Bahkan sebaliknya, Allah lah yang menegakkan langit dan bumi, Allah lah yang menahan langit dan bumi agar jangan sampai runtuh. Kalau keduanya runtuh, tidak ada yang bisa menegakkannya kembali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bi hadzal miqdar. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam mabarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.